Buah jambu, buah duku, cuma kamu di hatiku. Biar saja ku menunggu, asal ku mendapatkanmu. Buah manggis, buah nangka, engkau gadis yang ku suka. Walau derita dan duka, engkau tetap yang ku cinta. 100% cintaku kepadamu, terimalah aku menjadi pacarmu. Kalau aku sudah jadi pacar kamu, ku akan sayang, sayang, sayang sama kamu. Buah jambu, buah duku, cuma kamu di hatiku. Biar saja ku menunggu, asal ku mendapat.